إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Mari senantiasa kita memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memperbanyak selawat untuk nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya di hari Jumat ini. Semoga kita semuanya termasuk di antara umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Dan sebagaimana 3 ayat yang telah tadi kita baca, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, maka mari terus kita berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah dan rahmat ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya tahu bahwasanya ini bukanlah bulan biasa. Ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan, keberkahan, yang mana kita semuanya tahu bahwasanya amal saleh dan amal ketaatan yang dilakukan di bulan ini itu berlipat ganda pahalanya. Itulah di antara bentuk keberkahan bulan Ramadan. Sedikit, tidak banyak, tetapi memiliki pahala yang besar. Balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya kita meremehkan dan menganggap sepele beribadah di bulan ini. Dianggap seseorang itu menyepelekan bulan ini, manakala ibadah di bulan ini sama saja dengan ibadah-ibadah di bulan yang lainnya. Amal saleh di bulan ini tidak ada bedanya dengan di bulan-bulan yang lainnya. Maka ini salah satu tanda bagaimana dia tidak memiliki perhatian khusus terhadap bulan ini. Menunjukkan ada unsur menganggap remeh dan sepele bulan ini. Padahal tidak sepantasnya demikian seorang mukmin dan seorang muslim. Hendaknya bersungguh-sungguh berupaya untuk meningkatkan amal ibadahnya. Baik dari sisi kuantitas, jumlah, banyaknya, apalagi dari sisi kualitas. Semakin baik ibadahnya. Semakin dikoreksi barangkali ada kekurangan dan kesalahan di dalam ibadahnya. Demikianlah hendaknya seorang mukmin, seorang muslim di bulan Ramadan ini. Akan tetapi, barangkali ada di antara sebagian kaum muslimin yang menyadari ini barangkali. Pengin dia melakukan banyak ibadah. Pengin untuk meningkatkan amal saleh di bulan Ramadan ini. Tapi barangkali ada di antara sebagian kaum muslimin kok kayaknya berat. Kok kayaknya susah. Tubuh ini gitu, barangkali dia mengatakan. Kok rasanya susah untuk diajak melakukan banyak amal ketaatan. Diajak melakukan sholat, panjang sedikit ngeluh, capek, ngantuk. Ya. Baca Al-Quran baru sehalaman, dua halaman, rasanya sudah sepet matanya. Ya. Puasa juga lemes, baik pengennya tidur, tidak aktivitas, dan seterusnya. Intinya rasanya badan ini tidak mendukung untuk diajak melakukan banyak beribadah. Diajak untuk melakukan amal saleh dan amal ketaatan. Barangkali ada yang kondisinya demikian. Maka di kesempatan siang hari ini sedikit nasihat buat diri saya pribadi dan semoga juga bermanfaat untuk jamaah semuanya. Lemahnya anggota badan ketika diajak melakukan ketaatan, diajak melakukan amal saleh, ini sebenarnya salah satu tanda dan ciri lemahnya iman. Salah satu tanda dan ciri tentang cukup banyak ya, penyakit yang ada di dalam hati. Hatinya tidak benar-benar sehat. Karena kalau hati seorang muslim itu sehat, hatinya baik, tentu anggota tubuhnya akan baik. Sebagaimana hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin dari Nabi alaihi salatu wassalam yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna fil jasadi mudghah." Sungguh di dalam jasad seorang manusia itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Fa in saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya pun akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh yang lainnya. Kemudian Nabi alaihi salat wasalam mengatakan, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya itu adalah kalbu, hati. Maka kalau hati seorang muslim itu baik, tentu akan nampak pada amalan-amalan anggota badannya. Tangannya akan mudah melakukan perkara-perkara yang baik. Kakinya akan ringan diajak berjalan ke tempat-tempat yang baik. Matanya merasa ringan diajak beribadah, membaca Al-Quran misalkan. Lisannya mudah diajak melakukan kebaikan. Mudah berzikir, mudah mengajak perkara yang baik dan seterusnya. Itu kalau hatinya baik. Maka akan nampak juga dalam perangai kehidupan sehari-hari yang nampak muncul dari anggota badannya. Tetapi sebaliknya kalau hati itu rusak sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam tadi, maka yang nampak dari anggota badan yang lainnya pun demikian. Tangannya cenderung mengarah kepada yang jelek, mudah ringan untuk melakukan kejelekan. Kakinya ringan kalau diajak ke tempat-tempat yang maksiat. Matanya mudah untuk melihat perkara-perkara yang haram. Telinganya pun demikian, lisannya pun demikian. Maka ini adalah tanda hati itu banyak sakitnya, banyak kerusakannya, harus diperbaiki. Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, innal abda idza akhta khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u. Sungguh seorang hamba apabila dia melakukan sebuah kesalahan akan dititik, akan apa namanya, muncul titik hitam di dalam hatinya. Sehingga kalau semakin banyak kesalahan, semakin banyak maksiat, titik hitamnya ini pun semakin banyak. Ya. Gelap, semakin gelap. Titik hitam ini selain membuat gelap, dia juga membuat keras hati, tidak mudah menerima nasihat. Ya. Semakin sakit hati tersebut. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyadari seperti itu, maka bergegas untuk membersihkan noda-noda hitam yang ada di dalam hati. Segera untuk melembutkan hati. Di antaranya dengan apa? Seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis selanjutnya. Fa'idha huwa naza'a wa staghfar wa taba suliyat. Maka kalau apa namanya, dia itu mencabut dosa-dosa tadi, ya, kemudian beristighfar minta ampun kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dibuat cemerlang kembali hati itu, akan bersih kembali hati itu, akan terang kembali. Kalau hati menjadi terang, menjadi sehat, maka akan mudah anggota badan ini diajak untuk melakukan ketaatan. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya di bulan Ramadan ini sangat disayangkan kalau kita itu ya susah atau sedikit melakukan amal soleh dan amal ketaatan. Padahal ini adalah kesempatan yang besar untuk kita memperbanyak pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita puasa, kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia puasa ya di bulan Ramadan karena iman, karena mengharapkan balasan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula kalau dia melakukan sholat malam, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan malam bulan Ramadan dengan melakukan sholat malam dan ibadah yang lainnya, di antaranya adalah sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, man qama ma'al imami hatta yang sarih kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang dia melakukan sholat malam, sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka akan ditulis untuk dia pahala sholat satu malam penuh. Sungguh besar, sungguh sangat disayangkan kalau seorang muslim, seorang mukmin di bulan Ramadan tidak melakukan sholat tarawih. Kesempatan yang besar, kapan lagi kita mendapatkan apa namanya pahala sholat malam full kalau tidak di bulan Ramadan, meskipun kita sholatnya tidak lama. Apalagi kalau semakin baik ibadah itu. Apalagi kalau seorang muslim itu dia benar-benar sungguh-sungguh, terkhusus nanti di akhir bulan Ramadan, 10 terakhir, dia berusaha memanfaatkan waktu itu dengan sebenar-benarnya, sehingga dia menggunakan malam qadar, bertemu dengan malam qadar, dengan Lailatul Qadar, memperbanyak ibadah di malam itu, maka sungguh keutamaan yang sangat besar. Karena seperti yang kita tahu, firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 malam. Barangkali usia kita tidak sampai 1000 malam. 1000 malam lebih dari 83 tahun. Ibadah semalam seperti ibadah lebih dari 83 tahun. Apa enggak eman-eman? Enggak sayang kalau malam itu adalah malam yang dilewatkan begitu saja. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berupaya untuk semangat khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada kita, dan juga kita memohon kepada Allah semoga Allah membersihkan hati kita, membuat hati kita kembali cemerlang, menjadi bersih, menjadi sehat, sehingga mudah kita melakukan amal-amal saleh, amal ketaatan khususnya di bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Di antara upaya yang barangkali bisa kita kerjakan agar kita itu yang awalnya berat melakukan sebuah amal soleh dan amal ketaatan agar menjadi semakin ringan, semakin mudah melakukan amal soleh dan amal ketaatan, di antara upaya yang bisa kita tempuh adalah semakin mendekat dengan orang-orang yang semangat. Mendekat, serawung, sering bergaul dengan orang-orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau seorang nabi. Seorang nabi, apalagi kita. Itu saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menjaga pergaulan. Allah memerintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk tetap sabar bergaul dengan orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah. Ayat yang sering kita baca khususnya di bulan di hari Jumat ini dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Kuatlah dirimu itu sabar bersama dengan orang-orang yang dia itu beribadah kepada Allah baik di pagi hari maupun di sore hari. Sabar bersama dengan mereka. Memang barangkali mereka bukan orang-orang yang kaya, orang yang banyak harta, orang yang bisa dimintai hartanya dan seterusnya. Tetapi mereka adalah orang yang terbaik. Jadikan kamu sabar bersama dengan mereka. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi kita. Manusia yang sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan. Maka kita berupaya. Kalau memang kita sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, maka berusaha untuk juga bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang barangkali melakukan kemaksiatan, melakukan kefajiran dan yang lainnya. Bergaul dengan secukupnya. Memang barangkali perlu ada hubungan jual beli. Ada hubungan misalkan terkait dengan memanfaatkan tenaganya atau yang semisalnya, muamalah-muamalah duniawi sebatas itu. Jangankan dengan orang-orang seperti itu, dengan orang kafir saja kita boleh. Sebagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Tetapi maksudnya tidak dijadikan sebagai teman dekat yang terus nempel bergaul setiap harinya, setiap saatnya bersama dengan dia. sebatas dengan muamalah keperluan duniawi sehari-hari tidak masalah. Tetapi adapun bergaul yang intensif, yang sering dekat, maka hendaklah bersama dengan orang-orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu harapannya kita akan terbawa pun ikut semangat beribadah sebagaimana mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita bisa mengambil pelajaran dan nasihat yang sampai kepada kita, dan semoga kita juga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempraktikkan, mengamalkan setiap ilmu dan nasihat yang sampai kepada kita. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk banyak beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.